Boleh? Lagunya apa? Kok akele ditawani lagu? Oke, langsung saja yuk, Mas Gerry Mahesa. Selamat malam, bro. SMP Indonesia. Kasih, aku tak mungkin melupakanmu. Tapi, aku tak berdaya. Cemburu, Mas. luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Maafkanlah kasih, aku tiada berdaya. Cintaku padamu kasih, takkan pernah berubah. Biarlah tetap sendiri, cintamu ku bawa mati. Terima kasih. Makasih Mas Gary ya. Sama-sama. Aduh, aku